Kemarin kita sudah ambil wala tattabi'anni. Paham ya? Kalau la tattabi'anni memang enggak hilangkan nun karena ketemu tiga nun. Tapi karena nunnya hilang karena ada alat la nahi. Karena ada la nahi. Tapi seandainya enggak ada la nahi, begitulah ceritanya. Kemudian latu balawunna. Fa imma taroyinna wala yasuddunnak. Ini tiga contoh. Karena semua yang bermasalah di sini ada empat contoh. Ini sisa tiga. Latu balawunna. Kita lihat latu balawunna. Mulai dari sini. Tidak ada la dulu. Asalnya, ya, ini asli katanya tubla. Tubla. Iya. Sambungkan dengan mau jamaah dulu. Sebelum masuk nun taukid. Hah? Apa ini kalau disambung dengan mau jamaah? Hah? Ada cerita disorok dulu. Apa ceritanya? Tublau. Tublayuna. Paham gak ini? Tublayuna. Dari mana itu ya? Dari ini alif bengkok. Jadi tubla. Jadi apa? Tublayuna. Paham ini? Belum masuk nun taukid. Jangan dulu masukkan nun taukid. Paham kan? Kita proses dulu dia. Setelah itu berat. Dhamma di atas ya. Paham kan? Paham ini? Berat dhamma di atas apa? Ya. Maka apa yang terjadi? Dihilangkan. Apanya? Dhammanya. Jadinya? Tuba launa. Tuba lain una. Ketemu dua sukun. Apa itu? Ya dan wau. Yang hilang siapa? Ya bukan wau. Bukan, karena wau adalah wau jamaah. Paham gak ini? Wau adalah wau jamaah. Akhirnya hilang? Ya. Jadinya apa? Tuba launa. Tuba launa. Tuba? Tuba launa. Tuba launa. Tuba launa. Ini jalan. Di antara mereka lah katakan. Dia. Ada juga yang enggak langsung begini. Kalau jalan ini kita tempuh nanti, wow ini bisa hilang. Sementara di ayat enggak hilang. Nah, jalan yang paling mudah ditempuh adalah sebelum kita katakan berat ini dhamma di atas waw. Kita kan ya, kita katakan ya berharokat. Sebelumnya apa? Ya berharokat, sebelumnya fathah. Maka diganti menjadi alif. Alif. Betul enggak itu? Ya berharokat, sebelumnya fathah. Tublayuna. Ya berharokat, sebelumnya apa? Fathah. Ya enggak? Maka ya diganti menjadi alif. Alif. Jadinya? Tublauna. Begini. Tublauna. Tublauna. Paham gak ini? Tublauna. Setelah itu? Ketemu dua? Suku. Sama cerita setelah itu. Ya dihilangkan siapa? Ya dihilangkan siapa? Alif. Jadinya? Tubulauna. Wau cocok dengan siapa? Wau cocok dengan siapa? Dhamma. Hah? Dhamma. Maka kita ubah fathahnya lam menjadi Dhamma. Kita ubah? Tidak boleh. Karena fathah itu sebagai bukti kalau ada siapa yang hilang? Ali. Jadi tidak boleh hilang. Paham kan? Jadinya apa? Tubulauna. Tubulauna. Kenapa tidak tubuluna? Paham? Karena ini fathah menunjukkan bahwa ada alif yang hilang sebelum wow. Paham Mbak? Hah? Ada alif yang hilang sebelum waw. Paham Ahmad? Yakin? Hah? Alhamdulillah. Sudah jelas? Sekarang kita masukkan untuk it. Tubulaunanna. Paham gak ini? Tubulaunanna. Ada nun? Taukid. Asalnya itu orang Arab tidak suka ketemu berapa huruf dalam sejenis? Tiga huruf. Yang hilang siapa? Nun taukid atau nun alamat irob? Nun alamat irob. Jadinya? Jadi tubulaunanna menjadi? Launna. Tubulaunna. Tubulaunna. Setelah itu ketemu dua sukun. Mana dua sukunnya? Waw dan nun. Waw dan nun. Nun mana? Nun taukid. Karena na itu aslinya ini tubulaunna adanya nun, ada dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Ketemu dua sukun. Siapa yang hilang? Paham gak ini? Siapa yang hilang? Hah? Kenapa? Kenapa nun gak boleh hilang? Kenapa? Taukid. Nun? Taukid. Wow? Fail. Hah? Walaupun fail boleh hilang kalau kita mudah sukun. Contoh. Jangan di situ. Kita contohkan yang lain. Supaya untuk paham. Yaktubuna. Sambungnya nun taukid. Yaktubunanna. Hah? Yaktubunanna. Yaktubuna. Sambungnya dulu nun taukid. Yaktubunanna. Yaktubunanna. Paham ini? Kita mau berapa nun? Tiga nun. Hilangkan nun? Alamat i'rab. Jadinya? Yaktubunanna. Apa? Yaktubunanna. Yaktubunanna. Kita mau dua? Sukun. Apa itu? Wow jamaah dan nun? Taukid. Jadinya? Ya, jadinya? Yaktubunna. Hah? Yaktubunna. Yaktubunna. Kenapa yaktubunna? Yaktubunna. Hilang. Paham gak? Kenapa hilang? Ada bukti. Ini dhamma. Karena kalau hilang harus punya bukti. Seperti tadi hilang, buktinya siapa? Alif hilang, buktinya siapa? Fathah. Ini, yaktubunna. Boleh hilang? Boleh. Apa buktinya? Dhamma. Dhamma. Ini yaktubunna, dhamma. Ini bukti bahwa ada waw yang dihilangkan. Makanya kalau begini tidak boleh untuk baca yaktubanna. Karena ini di sini tidak bersambung langsung dengan nun taukid. Secara makna, secara lafaz iya bersambung langsung. Tapi tidak secara takdir. Karena ada waw di sini yang hilang. Paham? Ini mu'rab. Alamat i'rabnya nun. Paham? Al-mahdhufa. Rupanya. Fa'ilnya waw jama'ah. Al-mahdhufa. Sama. Fa'ilnya waw jama'ah yang dihilangkan. Dipahami ini? Kan di sini ada nun yang dihilangkan. Ada waw yang dihilangkan. Waw ini fa'il. Mahdhuf. Ya? Paham ini? Fa'il ya? Mahdhuf. Sementara nunnya apa? Alamat i'rab. Jelas ini? Paham ini? Ah. Kita lah melangkah di sini. Tubulaunna. Ketemu dua? Sukun. Yang mau dihilangkan nun taukid. Itu yang kita maksudkan, mau kuatkan. Mau hilangkan waw. Fail. Bukan kata fail. Fail tadi bisa hilang. Sebelumnya. Karena domir bisa dia sembunyi, bisa hilang. Paham gak ini? Sekarang gimana ini? Kenapa gak hilang? Fathah sebelumnya, Gak ada bukti. Gak ada bukti. Kenapa kita gak ubah saja lam dengan domah? Langsung kita baca tubulunna. Hah? Langsung bilang tubulunna. Hah? Tidak bisa karena dia itu sudah ada. Itu tandanya alif yang dihilangkan. Maka karena tidak ada bukti, tidak boleh hilang. Pak Mubar, karena tidak ada apa Mubar? Tidak ada bukti, tidak ada alif. Alif memang sudah hilang. Sudah ada di bawah tanah. hilangkan. Karena tidak ada bukti maka tidak boleh apa? Tidak boleh hilang. Cara kalau ketemu dosa sukun itu ada dua. Pertama dihilangkan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya diharokat. Diharokat. Dipahami ini. Diharokat. Apa harokatnya? Yang sejenis dengan huruf itu. Harokatnya apa? Ya sejenis dengan huruf itu. Mau sejenis dengan siapa? Doma. Nah, doma. Jadinya? Tublauna. Jadinya ini? Tublauna. Jadinya? Tublauna. Tublauna. Itulah jadi tublauna. Paham Mubar? Paham? Paham Mubar? Betul. Sekarang apa i'rabnya ini? Tublauna. Apa i'rabnya ini? Mu'rab atau mabni? Jangan sampai nanti gundul dibaca tublauna. Kan begitu? Iya. Ini kata apa mu? Mu'rab. Walaupun secara lafaz bersambung langsung dengan nun taukid, tapi secara takdir tidak. Paham gak ini? Paham ya? Karena di sini nun alamat irobnya di sini marfu, alamat irobnya apa? Nun al-mahdufa. Waw yang punya harokat ini adalah waw jama'ah. Paham? Nun ini adalah nun taukid. Jelas ini? Sudah ini jelas? Ahmad. Jelas? Contoh lain misalnya kita katakan yardo. Yardo. Kalau sama dengan waw jama'ah apa jadinya? Yardoyuna. Sama ceritanya. Ya berharokat sebelumnya fathah maka dia diganti menjadi alif. Jadinya yardouna. Yardouna. Paham kan? Yardouna. Setelah itu apa? Ketemu dua sukun. Hilang siapa? Hilang siapa? Alif. Jadinya apa? Jadinya? Yardouna. Ini sudah selesai ceritanya. Sampai di situ. Yardouna. Setelah itu bersama dengan siapa? Nun taukid. Yardounanna. Yardounanna. Ketemu tiga nun hilang satu nunnya. Jadinya? Yardouna. Yardouna. Kita mau dua sukun. Paham gak ini? Kita mau dua sukun. Hilang waw jamaah? Tidak bisa, tidak ada bukti. Paham gak ini? Hilang nun, tidak bisa kan itu tujuannya. Mau dikuatkan. Maka tidak bisa hilang, maka diharo harokati dengan harokat yang sejenis dengannya. Sejenis dengan waw siapa? Doma. Jadilah Yardouna. Jelas ini? Jelas ini? Paham ini? Ini mu'rab. Ini mu'rab. Jelas sudah yang itu? Sudah ini? Sudah ini? Ya. Mana palu? Nanti itu? Pulang nih. Mana Akmal? Apa? Rumah tantenya? Astagfirullah. Suruh datang nanti itu. Salam saya sama tantenya itu. Apa? Apa? Orang ke tantenya terus kapan pintar? Nanti bilang siapa lagi ke tantenya, tinggal saja di rumah tantenya, nggak usah kesini. Lebih enak makanannya di sana. Sini hanya kangkung saja. Paham ini? Mana palu yang satu? Paham? Mau ke tantenya? Sekarang lagi, sudah itu, selesai. Wafa'im matarohinna. Ini juga masalah. Tapi masalahnya sama dengan tublauna. Bedanya waw dengan ya. Bedanya waw dengan ya. Iya. Tarohinna. tarayinna, dari kata taro. Dari kata apa? Taro. Sambungkan dengan ya muannatsatil mukhatabah. Ini sudah ada ceritanya di sorok. Taro, sambungkan dengan ya muannatsatil mukhatabah. Sambungkan saja dulu. Tarayinna. Apa? Tarayinna. Tarayinna. Taro? Yina. Taroyina. Iya kan? Kan begitu. Misalnya taktubu. Sama dengan ya? Taktubina. Hah? Taktubina. Apa? Taktubina. Taktubina. Kan begitu. Taro. Taroyina. Taro. Taroyina. Taroyina. Kan begitu. Ya berharokat sebelumnya fathah. Diganti menjadi apa? Alif. Diganti menjadi apa? Alif. Alif. Jadinya? Taroyina. Hah? Taroyina. Taroyina. Taroyina. Paham? Ketemu dua? Sukun. Sukun. Apa itu? Alif. Alif, alif dan? Iya. Iya. Maka siapa yang hilang? Alif. Alif. Alif. Karena ya ini fa'il. Begitu baru alasannya. Ya ini apa? Fa'il. Sementara ini alif cuma lam kalimah. Gak apa-apa yang hilang. Paham kan? Jadinya apa? Taroyina. Kalau hilang itu alif? Taroyina. Hah? Taroyina. Apa? Taroyina. Taroyina. Ini jadinya taroyina. Sambung dengan untaukit. Taroyinanna. Tanpa untaukit kan jadinya apa? Taroyinanna. Taroyinanna. Taroyinanna. Ketemu berapa nun? Tiga. Berapa nun? Tiga. Tiga. Hilangkan? Alamat. Nun apa? Nun alamat? I'rab. Siapa itu? Ini yang ini. Jadinya apa? Jadinya? Taroyinanna. Hah? Taroyinanna. Taroyinna. Taroyinna. Paham, umpan? Ketemu dua? Sukun. Mana sukun pertama? Ya. Ya. Sukun kedua? Nun. Sukun kedua? Nun. Paham kan? Maka hilang kenapa? Siapa yang hilang? Tidak ada. Kenapa bukan ya hilang? Tidak ada. Kenapa ya tak hilang? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Kenapa bukan nun? Itu dia maksudnya mau dikuaskan, maka tak boleh hilang. Maka kita tempuh cara keberapa? Kedua, yaitu diapain? Diharokati. Harokati. Harokatnya harokat apa? Kasroh. Yang sejenis dengan huruf itu. Ya contoh dengan siapa? Kasroh. Jadilah? Taroyinna. Taroyinna. Ini kata muorob atau mabini. Itu mau kita sih. Taroyinna. Muorob atau mabini? Muorob atau mabini? Muorob. Makanya dapat hak. Seharusnya fi'il mudhari bersama dengan mutaqid fathah mabni. Tapi lihat itu tublahunna. Paham gak ini? Taroyinna tidak fathah. Itu menunjukkan dia mu'rob. Paham gak ini? Dia mu'rob. Hanya saja kalau antum ditanya apa alamat i'robnya kalau begitu? Karena masalahnya tidak ada nunnya. Apa antum bilang? Nun mahdub. Subutun nun mahdub. Tetapnya nun yang dihilangkan. Ada nunnya tapi di hilang. Paham bubar? Selesai. Mudah saja ceritanya. Kalau satu paham satu, paham semuanya. Wala yasuddunnak. Wala yasuddunnak. Anggaplah lamnya, lanya, lanahi. Maka nun hilang karena lanahi. Paham kan begitu? Iya. Tapi anggaplah yasuddunnak. Asalnya apa? Yasuduna. Yasuduna. Paham kan? Fi'il mudhari. Dari fi'il mudha'af yang bersambung dengan waw jama'ah. Sudda yasuddu. Sambung dengan waw jama'ah. Sudda yasuddu. Sudda yasuddu. Yasuduna. Yasuduna. Yasuduna. Paham? Kalau ini langsung, tidak ada hilang-hilang begitu. Langsung kan ini sohih akhir. Iya. Langsung sambungkan dengan nun taukid. Jadinya apa? Yasuddunan. Ketemu berapa nun? Tiga. Hilang nun? Alamat irob. Hilang nun alamat irob. Jadinya? Yasuddunna. Setelah itu, ketemu dua? Sukun. Apa yang hilang? Hah? Wow jemaah, ada bukti? Ada. Do Tumma. Jadinya apa? Yasuddun. Hah? Jadinya apa? Yasuddun. Hah? Yasuddunna. Apa? Yasuddunna. Yasuddun. Yasuddun. Yasuddunna. Mudah atau mabni? Mudah. Mudah atau mabni? Mudah. Seandainya mabni, yasuddunna. Paham? Ini mudah. Paham ini? Bersambung langsung atau tidak? Tidak. Kalau ditanya, bersambung langsung atau tidak dengan mutakhir? Tidak. Makanya dia mudah. Karena syarat dia mabni harus bersambung langsung. Paham, mubah? Ini tidak bersambung langsung, tapi mubah langsung ini. Nunnya langsung dalam dal. Apa antum jawab? Kalau mabni sebelum nun taukid fathah. Di mana tahu fathah? Nah, orang gundul. Hah, gimana ini? Aduh. Secara lafaz dia bersambung, tapi secara takdirnya sebenarnya dia tidak bersambung. Dilihat daripada yang sebenarnya, bukan yang nampak. Paham gak saudara? Jelas berarti. Selesai ini. Demikian pula tadi, yaktubunna, yajlisunna. Paham apa? Ya sama. Ada satu lagi cerita misalnya yang tadi kan mau jemaah, yaktubunna. Bagaimana kalau taktubina? Taktubina, sama dengan nun taukid. Mudah ceritanya nih. Taktubina, sama dengan nun taukid. Taktubinanna. Taktubinanna. Taktubinanna. Setelah itu ketemu berapa nun? Tiga. Hilang nun alamat roh? Ropa. Jadinya? Taktubinna. Taktubinna. Ketemu dua? Sukun. Apa itu sukunnya? Ya dan? Nun taukid. Hilang atau tidak ya? Hilang. Hilang atau tidak? Hilang. Ada bukti? Ada. Apa itu? Kasro. Apa jadinya? Taktubinna. Taktubinna. Paham gak ini? Dari harokat itulah nanti kita bisa terjemah. Kalau taktubunna, sungguh kalian. Kan begitu? Taktubinna, kalau kalian laki-laki, taktubunna. Kalau kalian wanita, kalau kamu wanita, taktubinna. Kalau kamu satu orang, taktubanna. Maksudnya? Di situ nanti artinya dilihat. Jelas ini? Karena banyak dalam Al-Quran. Sudah? Jelas berarti? Selesai mata. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala syarah. Lamma farabtum min dzikri alamatil ismi. Tatkala saya selesai dari menyebutkan tanda isim wa bayanin kisamihi dan penjelasan terbaginya, inkisam dari infa'ala maknanya mutawa'atir, hasil dari pekerjaan. Wa bayanin inkisamihi dan penjelasan terbaginya. Langsung bagus artinya kalau antum tahu makna wazan sorof yang sudah lewat di buku pertama. Dan penjelasan terbaginya ila mu'robin wa mabni kepada mu'rob dan mabni. Wa bayanin kisamil mabni minhu dan menjelaskan terbaginya mabni darinya ila maksur kepada yang dikasro wa maftuhin ada yang dipatha wa matmumin ada yang didoma, wa maukufin, ada yang diberhentikan, maksudnya sukun. Maukuf artinya sini maksudnya sukun. Ada yang mabni dada sukun. Syaratu fi dzikri fi'li, maka saya memulai menyebutkan fi'il. Fadzakartu annahu, maka saya sebutkan bahwasanya dia yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Terbagi menjadi tiga bagian, madin, wa mudorihin, wa amrin. Ada madi, ada mudori, ada amar. Wa dzakartu li kulli wahidin minha alamatah ad-dalata alaihi. Dan saya sebutkan setiap salah satu darinya tandanya yang menunjukkan atasnya. Wa hukmahu asabita lahu, dan hukumnya yang tetap untuknya min bina'in wa i'rabin, berupa bina dan i'rab. Apa yang mabininya dan apa yang i'rabnya. Maka wabada'tu min dhalika bil madi, saya memulai dari hal itu dengan madi. Fadzakartu anna 'alamatahu, maka saya sebutkan bahwasanya tandanya yaitu bil madi. Ayya kabala ta'at tahmis sakinah, dia itu bisa menerima ta'mis sakinah. Kakoma wa qa'ada, seperti misalnya kata koma dan qa'ada. Takul atau beradaan qamat wa qa'adat, bisa menerima ta'mis sakinah. Wa anna hukmahu bil asli al bina wa la fathi, dan bahwasanya hukumnya secara asal mabni di atas fathah. Ini bil mati. Secara asal mabni di atas fathah. Kama masalna, sebagaimana yang kami telah contohkan. Wa qadaya khuruju anhu ila dam, dan kadang dia keluar darinya, itu dari fathah ke dhammah. Kadang keluar darinya itu fathah ke dhammah. Wa dhalika idza tasalat bihi wawul jamaah, demikian itu kalau wawul jamaah ittasalat bihi, bersambung dengannya. Demikian itu kalau wawul jamaah bersambung dengannya. Kakaulika seperti angka perkataanmu qamu wa qa'adu, lihat padahal tadi koma, qa'ada, zaman yang wawul jamaah langsung di dhamma. Au ila sukun, atau bisa berpindah dari fathah ke sukun. Wadhalika idza tasala bihi dhamirul marfuul mutahariku, demikian itu kalau dhamir yang dirompak yang berharokat ittasala bihi, bersambung dengannya. Kalau ada dhamir rompak yang berharokat yang bersambung dengannya langsung disukun, langsung disukun. Paham Imran? Langsung di apa? Lumayan. Iya. Langsung disukun, kata Imran dalam mimpinya. Masya Allah. Pergi cuci muka. Tidak perlu, Ji. Iya. Jadi kalau dia bersambung dengan domir rafah yang berharokat, itu disukun. Kakulika seperti ucapan antum, kumtu, ko'attu, kumna, ko'atna, wan niswah, kumna. Demikian pula kalau para wanita, katakan kumna, karena itu termasuk dhamir rafa yang berharokat nun niswah wa qa'adna, sama semua intinya. Apakah dia tafa'il, nafa'ilin atau nun niswah? Kan dhamir berharokat cuma itu, ada tafa'il cuma tiga dhamir berharokat, kita sudah lewatkan di sorok. Dhamir yang berharokat ada berapa? Tiga. Apa itu? Tafa'il, nafa'ilin, dan nun niswa. Selain itu dhamir sukun. Fi'il akan bersambung, akan mabni di atas sukun fi'il madi kalau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Karena dhamir rafa ada dua, ada dhamir rafa yang bersukun, ada dhamir rafa yang berharokat. Jelas ya? Ini kata beliau, wa talakhasa min dhalika anna lahu thalath halat, dan tersimpulkan daripada hal itu berarti dia memiliki tiga keadaan. Tersimpulkan dari itu berarti dia memiliki tiga keadaan, yaitu fi'il madhi, adom, al-fath, as-sukun. Kadang domah, kadang fathah, kadang sukun. Berinciannya tadi. Kapan domah? Kapan domah? Bersama dengan wajah jamaah. Kapan sukun? Bersama dengan dhamir rafa mutahari. Kapan fathah? Selain itu, kalau tidak bersama dengan waw, tidak bersama dengan dhamir rafa yang berharokat, fathah. Berarti kalau bersama dengan alif, fathah. Iya, kan termasuk dhamir rafa adalah siapa? Alif. Dipahami? Fathah. Bersama dengan ta tsani sakinah, fathah. Karena dia tidak berharokat, dia bersukun. Paham ini? Selesai. Wa qad bayyantu dhalik, dan saya telah menjelaskan hal itu. Sudah perlu jelaskan. Wa lamma kana min al-af'al al-madiyah, dan ketatkala dari fi'il madi mahtulifa fi'iliyatihi, fi fi'iliyatihi, apa yang diperselisihkan dalam kefi'iliannya, nasastu alaih, maka saya menyebutkannya. menaskan atasnya, menyebutkannya, itu artinya menaskan, membawakannya. Wa nabbatu ala anna al-asah fi'iliyatuhu, dan saya mengingatkan bahwasanya yang sahih fi'il, ya, karena belum katakan al-asah di mata, ya. Wa huwa arba'u kalimat, yaitu yang diperselisihkan ini ada 4 kata. Ni'ma wa bisa wa asa wa laisa, yaitu ada ni'ma, ada bisa, ada asa, ada apa? Laisa. 4 kata. 4 kata. Sekarang belum mulai rinci. Fa'amma ni'ma wa bisa. Langsung 2. Fa'amma ni'ma wa bisa, adapun ni'ma dan bisa. Fadahab al-farro, maka al-farro berpendapat. Wa jama'atun minal kufiyin, dan sekelompok dari orang-orang Kufah. Ila annahum asman, bahwasanya keduanya itu adalah isim. Ni'ma dan bi'sa ini menurut al-farro dan sebagian dari orang Kufah, keduanya itu adalah apa? Isim. Wastadallu ala dhalika, mereka berdalil akan hal tersebut bidukuli harfil jari alaihima, dengan masuknya huruf jar atas keduanya. Yang mana huruf jar termasuk tandanya siapa? Huruf jar termasuk tandanya apa? Isim. Jadi dia berdalil akan masuknya huruf jar atasnya. Ya? Fi qawli ba'dihim, dalam perkataan sebagian orang Arab. Wa qad busyira bi bintin, dia sebenarnya telah diberitakan, diberikan kabar gembira akan kelahiran seorang anak wanita. Dan orang Arab dulu, orang jahiliyah tidak senang kalau yang lahir adalah anak wanita. Amerika sebagian orang Arab dulu, orang jahiliyah, ketika diberikan kabar gembira dengan anak perempuan, apa dia bilang? Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Wallahi ma hiya bi ni'ma. Bi ni'ma. Lihat ni'ma, ni'ma. Dimasuk oleh siapa? Siapa yang masuki? Huruf jar bi. Berarti dia siapa? Isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Isim, karena huruf jar tidak masuk pada fi'il. Paham ini? Ini dalilnya. Wa qawli akhar, dan perkataan yang lain. Wa qad saru ila mahbubati, dia sedang berjalan menuju orang yang dicintai. Bahayanya ini. Iya? Namanya orang lagi berjalan dia kepada yang dia cintai. Tapi ala himarin bati asair, dia lagi menaiki keledai yang lambat jalannya. Namanya mau lagi berjalan ke sana, maunya cepat-cepat. Tapi yang dia naiki lambat. Apa dia bilang? Dia bilang, ni'mas sair ala bi'sal air. Ini sebaik-baik perjalanan, tapi di atas kendaraan yang paling buruk. Karena sebaik-baik perjalanan, dia bilang lagi ke sana menuju orang yang dia cintai, tapi yang dia naiki kendaraan yang paling jelek. Kenapa? Karena lambat jalannya. Dia mau cepat-cepat, kendaraannya lambat. Tapi syahid kita bukan maknanya. Syahid kita ala bisa. Bisa dimasukkan siapa? Ala huruf jer. Yang mana huruf jer tidak akan masuk kecuali pada siapa? Isim. Dipahami? Berarti ini bisa dengan dalil perkataan ini, dia adalah siapa? Isim. Jelas ini? Ini dalil kuat. Apa yang kuat dan apa bantahannya? Sebentar, belum bantah satu kali di belakang. Iya. Wa amma laisa, masuk dulu di laisa. Wa amma laisa, adapun laisa, fadhahab al-farisi fil halabiyyat, maka Al-Farisi berpendapat dalam kitab Al-Halabiyah, ilhamna harfu nafyin, itu laisa bukan fi'il, tapi dia adalah harfu nafyin, huruf yang bermakna nafi, bimanzilati ma'an nafiyah, sama dengan ma'nafi. Kan ma'nafi sepakat ulama bahasa kalau dia adalah siapa? Huruf. Maka laisa yang semakna dengan ma', dia juga adalah siapa? Huruf, bukan fi'il. Dia juga adalah huruf, bukan fi'il. Ya? Wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakar ibn Syuqair, dan diikuti beliau dalam hal itu adalah Abu Bakar Ibn Suqayr. Yang mengikuti beliau bahwasanya laisa bukan fi'il, tapi siapa? Huruf. Wa amma asa, adapun asa, padahal kufiyun, maka orang-orang Kufa berpendapat ila anna harfu tarajjin, itu asa adalah huruf tarajji, huruf tarajji yang bermakna harapan. Diterjemahkannya kan apa? Semoga. Bimanzilatil la'alla, sama dengan la'alla, yang mana la'alla ini termasuk temannya inna, dan sepakat para ulama bahasa bahwa inna dan saudari-saudarinya semuanya apa? Huruf. Nah, berarti yang semakna dengannya juga adalah siapa? Yang semakna dengannya adalah siapa? Huruf. Paham ini? Yang semakna dengannya adalah juga huruf. Ini katanya, wa tabi'ahu ala dhalika Ibn Sarraj. Orang-orang Kufa dalam hal ini diikuti juga oleh Ibn Sarraj. Ya, ini katanya. Ini pendapat. Wassuhi. Yang benarnya. Annal arba'at af'alun. Bahwasanya empat itu adalah fi'il. Kenapa? Bidalili tisoli ta'in ta'aniti sakinati bihinna. Dengan dalil bersambungnya ta'tani sakinah dengan mereka. Kapan ada ta'tani sakinah? Pasti siapa? Fi'il. Karena ta'tani sakinah tidak pernah masuk pada isim. Cuma dalilnya tadi itu. Kalau asa dan laisa, gampang. Karena memang hanya pendapat bimanzila sama dengan semakna. Tidak harus punya makna yang sama, sama juga katanya. Kan gampang dia. Yang masalah itu nikmat dan bisa. Ini masalah, karena bukan hanya makna, dalilnya perkataan orang Arab. Kata beliau rahmatullah ta'ala, kekauli alaih salatu wassalam, ini bahasa kasih. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Ni'mat, pakai ta'tani sakinah, itu jahitnya. Wa manik tasalafal guslu afdal. Ni'mat, itu saja syahid. Pakai ta'tani sakinah. Wal makna, kemudian beliau jelaskan sedikit maknanya, man tawaddu'a yaumal jum'ah fabi rukhsati akhoda. Padahal ini bukan urusan beliau ini. Ini terselip saja. Ini urusan fikih, cuman mungkin beliau tidak tahan emosi di sini. Iya, jadi keluar dari pembahasan kita. Ya, ini pembahasan bahasa bukan fikih. Dan itu tadi mungkin tidak tahan emosi sedikit, akhirnya masuk juga. Man tawaddoha yaumal jum'ah fa bi rukhsati akhoda. Siapa yang hanya berwudu di hari Jumat tidak mandi di hari Jumat, maka dia telah mengambil keringanan. Wanita rukhsati wudu, sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Wa taqul, dan antum katakan, kembali ke inti pembahasan. Bisatil mar'atu hammalatul haqq. Istrinya siapa? Sejelek-jelek wanita adalah yang memikul kayu bakar. Istri siapa itu? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tabba. Apalagi ma'azna anu maluhu wa makasab saya selana ronda talahab wa mru'atu hammalatal hatam. Ini maksudnya. Sejelek-jelek wanita adalah itu. Wanita terjelek. Iya. Syahid kita mana? Mana inti pembahasan kita? Bi'sat. Di akhirnya dimasuki oleh siapa? Tatanis sakinah. Itu dia menunjukkan dia adalah siapa? Fi'in. Walaisat hindun muflihatun muflihatan. Lihat, laisat masuk takani sakinah. Wa asad hindun antazurona. Lihat, asad masuk padanya siapa? Takani sakinah. Ia menunjukkan dia adalah siapa? Paham ini? Kalau laisa dan asad selesai, paham ya? Karena ada dalilnya orang mengatakan dia adalah apa? Huruf, hanya sekedar makna. Saya sudah katakan tadi, sama makna tidak menunjukkan kata itu sama. Iya. Sekarang kata beliau wa amma mastadalla bil kufiyun. Adapun yang dipakai berdalil oleh orang-orang Kufah. Apa yang dipakai berdalil oleh orang Kufah? Tadi fa muawwalun, maka itu ditakwil. Ditakwil, tahu ditakwil? Diubah susunannya. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi ada susunan yang dihilangkan. Ya. Ala hadfil mausuf wa sifatih. Di situ terdapat kata yang dihilangkan, ada dua. Ada yang disifati dan ada sifatnya. Ada yang dihilangkan sifat, yang disifati dan apa? Sifat. Iya. Wa iqamati ma'muli sifat maqama. Sebentar, kita akan ceritakan sebentar. Dan ma'mul sifat yang diamili oleh sifat menduduki kedudukannya, menggantikannya. Wa takdir, ditakdir baru kita tulis di papan dan bagaimana proses penghilangannya. Takdirnya ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu. Ini kalimat panjangnya. Ini kalimat panjangnya. Hapus ini? Hapus. Kan sudah tahu kan? Asal kalimat. Asal kalimat. Ketika seorang diberikan kabar gembira, orang jahiliyah dulu, dengan anak perempuan, apa yang dia bilang? Mahia. Mahia. Apa lagi kalimatnya tadi? Mahia. Hah? Apa? Bini malwalat. Hah? Bukan seperti itu kalimatnya. Yang aslinya mahia biwaladin. Mahia biwaladin makulin fihi ni'ma al-waladu. Ya, ni'ma al-waladu. Al-waladu ni'ma fi'il, al-waladu fa'il. Fa'ilnya siapa? Ni'ma. Tidaklah dia itu seorang anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak. Artinya dia bilang itu anak bukanlah anak terbaik, karena dia wanita. Paham katanya? Ini kalimat aslinya. Ma hiya biwaladin makulin. Makulin sifat. Paham? Waladin ha? Mau? Mausuf. Paham ini? Ini makulin isim makul. Isim apa? Isim makul. Paham ini? Isim makul sudah dijelaskan di mutamimah. Dia termasuk isim yang beramal-amalan. Termasuk isim beramal-amalan. Isim. Paham ini? Termasuk isim yang beramal-amalan. Fi'il. Berarti dia ada makmulnya. Ada yang diamilinya. Kan ini kan amil. Paham? Kalau ada amil, kalau ada amil penyakit, berarti ada yang disakiti. Yang disakiti namanya apa? Ma. Namanya apa? Ma'mul. Ma'mul. Tambah ini. Mana ma'mul ini makul? Ni'mal walad. Ah. Ma'mulnya makul siapa? Siapa? Ni'mal walad. Makanya artinya dia ini anak perempuan tadi, tidaklah anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak. Amin. Bukanlah dia itu sebaik-baik anak yang dikatakan. Jadi jumlah ini dikoyakul irob. Apa irobnya? Fimali apa? Fimali? Ya? Fimali? Apa? Rob? Rob in. Sebagai apa? Sebagai apa? Naib. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Karena ini isim maf'ul, tidak butuh fa'il. Tapi butuh apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Paham kan? Paham. Jadi ini ma'mul. Setelah antum tahu itu, bagaimana prosesnya? Kenapa langsung dikatakan ni'mal walad langsung masuk situ? Belum bilang tadi, sebenarnya itu kalimat mu'awwal. Terjadi penghilangan sifat dan mausufnya. Mana maksudnya? Sifat dan mausuf. Hilang ini kan mausuf. Ya ini sifat apa? Ini yang disifati. Paham yang terjadi? Hilang semua ini. Bi mau kemana kasihan? Mau melengkir di mana ini? Bi. Nah, ini bi mau melengkir kemana kak? Ini sudah hilang semua. Mau kasih masuk di fihi, ini sudah huruf jar. Berarti kasih masuk di mana? Di ni'ma. Ini berarti pertanyaan kita. Ini bi masuk pada ni'ma atau masuk kepada mausuf yang telah dihilangkan? Paham? Masuk di mana? Di ni'ma atau mausuf? Mausuf. Di mausuf. Paham ini? Dia hanya numpang di situ. Ini menduduki kedudukan yang hilang. Karena menduduki, maka masuklah apa yang masuk pada yang hilang. Tamu bet. Jadi bi kan langsung bini imah, bini imah, bi tidak masuk pada ni imah sebenarnya, tapi masuk pada ini tadi. Sifat dan mausuf yang telah dihilangkan. Paham? Karena kalau kita katakan begini, ma hiya bi fihi ni'mal waladu. Paham gak ini? Tidak cocok. Paham bet? Paham? Yakin? Yakin? Imron? Paham itu? Yakin? Yakin? Siapa yang belum paham? Ahmad. Paham? Betul Ahmad? Yakin Ahmad? Betul paham? Antum jangan malu-malu Ahmad. Sudah dulu nih? Lewat waktunya? Sedikit? Sampai situ dulu ya. Alhamdulillah. Hari Sabtu merojah dari awal sampai yang tadi.